Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Alamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita pada bulan yang lalu, kita membaca hadis yang ke-9 hingga selesai. Maka pada pertemuan ini kita masuk pada hadis yang ke-10 dari hadis-hadis yang dikumpulkan al-Imam Nawawi As-Syafi'i di dalam Arba'in An-Nawawiyahnya. Hadis yang ke-10 kata al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, inna allaha tayyib, sungguhnya Allah tayyib, di sini maknanya adalah suci, bersih dari berbagai kekurangan dan aib. Yani Allah itu tayyib, maksudnya tayyib, baik, bagus di sini, bersih, suci dari berbagai kekurangan dan dari berbagai aib. Berbeda dengan para makhluknya. Makhluknya termasuk makhluk yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik susunan dan diberi karunia akal, manusia ini tidaklah bersih dari kekurangan. Bahkan manusia itu disebutkan oleh Allah, innahu kana dhuluman jahula, banyak berbuat zalim, banyak berbuat bodoh. Demikian pula dhulumun kafar, banyak berbuat zalim, banyak kufur, kenikmatan mengingkari apa yang Allah karuniakan kepadanya. Demikian pula melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, kulu bani Adam khata, semua anak Adam banyak punya salah, banyak berbuat salah. Demikian pula disebutkan oleh para imam kita bahwasanya manusia al-insan makanul khata'i wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lalai, tempatnya lupa. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala bersih dari semua kekurangan dan aib-aib. Karena Allah seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu illa thayyiban. Maka Allah tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Thayyiban. Apa yang kita peruntukkan kepada Allah harus benar-benar yang terbaik. Sholat kita yang kita peruntukkan kepada Allah Ta'ala harus kita upayakan sempurna, baik, terpenuhi syarat-syaratnya, tegak rukun-rukunnya, dilaksanakan dengan penuh kekhusyuan, dan disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Demikian pula apa yang kita sedekahkan, infakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita upayakan dari harta yang baik, yang didapat dengan cara yang baik dan dinasari niat yang baik pula. Wa inna Allah Ta'ala amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sungguh Allah yang maha tinggi memerintah orang-orang yang beriman dengan perkara yang Allah perintahkan dengannya pula para nabi. Maka dalam hadis ini, baik orang-orang yang beriman sebagai umatnya para nabi, dan para nabi sama-sama hambanya Allah, sama-sama diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Faqal, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihan. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul, wahai sekalian para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah dari apa-apa yang baik. Yang baik di sini dari sisi zatnya, dari sisi cara mendapatkannya. Makan makanan yang akan kamu masukkan ke perut-perutmu. Makanan yang baik, artinya baik dari sisi zatnya makanan. Bergizi, tidak basi, tidak kotor. Dan juga baik cara mencarinya. Dengan cara yang halal, cara yang diperbolehkan agama. Masukkan pula ke dalam perutmu apa yang bukan dari makanan yang haram. Demikian harus diperhatikan. Kulu minat tayyibah. Makan dari makanan yang baik. Kemudian, wa'malu salihan. Dan beramal salihlah. Para nabi diwajibkan beramal salih. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah perintahkan pula orang-orang yang beriman apa yang Allah perintahkan kepada para nabi di sini. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik, sama dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Surat Al-Baqarah ayat 172. Di sini ada pelajaran bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdalil dengan Al-Qur'an. Banyak kita jumpai seorang mubaligh atau dai ketika berdalil dengan Al-Qur'an, ketika membacakan ayat Al-Qur'an seperti tilawah Qur'an. Bagaimana Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusul." Ta'awudz itu dilakukan barakallahu fikum ketika tilawah. Adapun ketika berdalil, wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk-petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi di sini mengatakan innallaha ta'ala amarul mu'minin bima amara bihil mursalin faqala, dan Allah berfirman langsung tidak ta'awud, ya ayyuhar rasul. Demikian pula waqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Di sini ada penjelasan orang berdalil membawakan ayat-ayat Al-Qur'an. Langsung ayatnya Allah berfirman. Karena a'udzubillahi minasyaitonir rajim bukan firman-Nya Allah. Dalam hal ini ta'awudz kita berlindung ketika membaca Al-Qur'an dengan perintah Allah, diperintahkan untuk kita berta'awudz. Kita yang berlindung. Dan itu dilakukan inda tilawah. Ketika kita tilawah membaca Al-Qur'an, sehingga ketika membaca surat-surat di dalam sholat, ta'awudznya sir, bismillahnya sir, langsung ke ayat pertama. Hatta yang baca bismillah dijaharkan tidak ta'awudz ketika membaca surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, kita jumpai langsung bismillahirrahmanirrahim. Yang menjaharkan bismillah. Jadi ada aturan kapan ta'awudz, kapan tidak ta'awudz di dalam membawakan ayat-ayat Al-Qur'an. Jangan semau kita. Apalagi sudah begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Setiap ada bahasa Arabnya, Imam Syafi'i berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Semuanya ditakuti. Di sini kita kembali kepada hadis, Allah perintahkan para rasul dengan perintah yang Allah perintahkan pada orang-orang yang beriman pula. Dan inti perintahnya di sini sebagaimana kita telah ketahui bersama, untuk memperhatikan makanan yang dimakan. Dan ini perintah kepada kita pula, untuk memperhatikan apa yang masuk ke perut-perut kita ini. Tayyibat min kasbi tayyib, makanan yang baik dari usaha yang baik. Thumma dzakara rajul yutilu safar, kemudian Nabi SAW menyebut seorang yang panjang perjalanan safarnya, safar ibadah. Ash'atha akhbara, saking lamanya safar maka rambutnya kusut, kulitnya berdebu. Perjalanan safar di padang pasir, angin, debu. Yamuddu yadaihi ila sama, dan dia menjulurkan tangannya ke arah langit, Dan dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Rabbku, minta doa ini dan itu. Wa mat'amuhu haram. Sedang makanan yang biasa dia makan, makanan yang haram. Wa mashrabuhu haramun. Demikian pula minuman yang dia minum haram. Wa malbasuhu haramun. Demikian pula baju yang dia pakai haram. Artinya dia usahanya dari usaha yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dia disuapi, diberi asupan makanan dengan makanan yang haram pula. Maka orang yang demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ana yustajabulah. Bagaimana doanya bisa diijabahi? Rawahu Muslim. Makanan yang masuk ke mulut kita ternyata menjadi penghalang terkabulnya doa-doa kita ketika kita sembarangan memasukkan apa yang masuk ke mulut kita menuju perut kita. Nah, kemudian kita baca penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala terkait hadis ini. Beliau katakan, innallaha tayyibun layakbalu ila tayyib. Layakbalu ila tayyiba. Tayyib fi dhatih. Tayyib fi sifatih. Tayyib fi af'alih. Allah itu tayyib, artinya bagus, sempurna. Tayyib fi dhatih, seperti makna tayyib yang telah tersebut di depan tadi, artinya muqaddasun, munzahun, suci, bersih dari berbagai kekurangan dari sisi dhatnya. Bersih dari berbagai kekurangan dari sifat-sifatnya, bersih dan suci dari kekurangan di dalam perbuatan-perbuatannya. Allah yang demikian keadaannya, wala yakbal ila tayyiban. Maka Allah pun tidak menerima kecuali yang baik pula. Fi dhati wa tayyiban fi kasbi. Yani Allah tidak menerima kecuali yang baik zatnya maupun di dalam upayanya. Wa amal khabith fi dhatihi kal khamr. Adapun yang buruk di dalam zatnya seperti khamr dan lainnya, maka Allah tidak akan terima. Misalnya sodakoh homer, sodakoh daging babi, tidak akan diterima. Nyantuni fukara, nah, biar senang-senang makan daging babi, minum anggur. Tidak akan ada pahalanya. Aufikas bihi. Allah pula tidak menerima apa yang dijadikan kurbah, upaya mendekatkan diri kepada Allah, sedekah, infak, kurban atau yang lainnya, jelek di dalam kasbihi, usaha dia mendapatkan harta tadi. Kal muktasib biriba, seperti orang yang berusaha dengan harta riba. Fa inna Allah ta'ala la yaqbalu. Allah tidak terima. Kemudian Dalam hadis Nabi katakan bahwa innallaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Qala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Al-Mu'minun ayat 51. Fa amarallahu ta'ala lirusul wa amarahu lil mu'minin wahid. Hei para rasul, makanlah dari apa-apa yang baik dan beramallah saleh. Allah memerintahkan kepada para rasul dan Allah memerintahkan ini pula kepada orang-orang yang beriman. Satu perintah. Ayakulu minat thayyibat. Agar supaya makan dari makanan yang baik. Nah, maka sekarang kita pun perlu ketahui bagaimana kaum muslimin memperhatikan apa yang akan dimasukkan ke perutnya. Sangat jarang dan sangat sedikit yang benar-benar memperhatikan asal-usul apa yang akan masuk ke perutnya ini. Benar-benar dijaga. Jangan sampai barang yang haram atau cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Bahaya. Bukan cuma tidak barokah. Terhalang doa-doa. Hey, doa untuk dirinya. Doa untuk anaknya. Doa untuk keluarganya. Doa untuk kehidupannya, dunianya, dan akhiratnya. Kemudian, wa amal khaba'ith fa innaha haram alaihim. Adapun yang buruk-buruk, jelek-jelek, haram atas mereka. Liqaulihi ta'ala fi wasfi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika mensifati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-A'raf ayat 157, Allah sebut wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran menghalalkan untuk mereka umatnya at-tayyibat, apa-apa yang baik, dan mengharamkan atas mereka umatnya al-khaba'ith, apa-apa yang buruk, jelek. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara rajul alladhi ya'kulul haram annahu tub'ad ijabatu du'a'ih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut seorang yang makan makanan yang haram, yang makan makanan dari usaha yang haram. Bahwasanya orang yang seperti ini jauh untuk diijabahi doanya. Kadang-kadang orang mengeluh, aku suka dungu, tapi enggak terkabul-kabul. Ya tengah wengi, ya siang. Ya. Tapi dalam keadaan kita perhatikan orang ini tidak tahu syariat. Sangat memungkinkan usahanya dibumbui dengan tipu menipu. Persinggungan dengan riba. Ada saja ketidakjujuran dari apa yang dia dapatkan untuk dia masukkan ke perutnya. Sehingga wajar jauh dari terkabulnya doa. Ada orang cuma mengeluh, sudah doa saya. Usuk sambil nangis bahkan. Tapi dia lalai. Dari apa yang masuk ke perutnya. Karena Nabi SAW di sini sebutkan seorang yang secara dohir doanya terkabul dari berbagai sisi. Maka dikatakan Syekh Utsaimin, wa in wujidat minhu asbabul ijabah, orang ini makan perkara yang makan makanan yang haram dari usaha yang haram sehingga jauh untuk diijabahi doanya, sekalipun didapati pada orang ini dari orang ini sebab-sebab terkabulnya doa. Yutilu safar ash'ath akhbar, lama dalam keadaan safar. Seorang dalam safar, lebih-lebih safar ibadah, umrohkah, hajikah, itu madhonnah li ijabati doa, tempat untuk terkabulnya doa. Maka banyak berdoa. Termasuk safar biasa kita berpergian, banyak berdoa untuk kita, untuk keluarga kita, anak turun kita. Jangan remehkan. Apalagi safar ibadah tadi. Safar taklim, daurah. Berbanyak doa. Daripada melamun di bis. Nah, doa. Doa kebaikan. Dan digambarkan di sini, saking sibuknya dengan ibadah, ini gambaran seperti orang yang safar haji ketika di Arafah. Angin debu yang menerpa. Sempat dandan, make up apalagi ya. Nah, safar ibadah. Nah, wangi-wangian. Kondisinya seperti itu. Ash'af, rambutnya kusut, akhbar, berdebu, badannya berdebu. Yamudu yadaihi, mengangkat kedua tangannya ke arah langit sambil berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Bertawasul dengan rububiyahnya Allah juga sebab dikabulkannya doa. Wa mat'amuhu haram, sayang yang dia makan haram. Dari sisi safar, ibadah, sampai tidak peduli pada penampilannya, doa, mengangkat tangan, tawasul dengan rububiyahnya Allah, sayang makanannya haram. Masrabahu, masrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, wahudiyah bil haram, dan dia disuapi, diberi asupan makan dari yang haram. Maka kata Nabi, fa'anna yustajab lidhalik, bagaimana bisa diijabahi doanya karena itu semua. Maka kata Syekh Utsaimin, hadar rajul utusifa bi arba sifat, orang ini disifati dengan empat sifat, yang sifat ini sifat yang menjadikan doa terkabul, menjadi sebab doa terkabul. Bi anah yutilu safar, yang pertama, sifat pertama, dia orang yang lama safar. Wasafar madhonnah lil ijabah, atau wasafar madhonnatul ijabati, ai ijabati da'i. Safar adalah tempat terkabulnya doa. Kondisi seseorang yang doanya mustajab ketika safar, yakni diijabainya orang yang berdoa. Atsaniyah annahu as'ath akhbar, dan dia dalam keadaan kusut dan berdebu, artinya sampai tidak mempedulikan penampilan karena suhulnya, sibuknya dia di safar ibadahnya. Allah Ta'ala indal mungkasirati kulubuhum, min ajlihi wa huwa yandur ila ibadi yauma arafah wa yakun utuni sya'tan ghadara. Yani Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan orang yang hatinya diperuntukkan untuk Allah jalla wa ala, tunduk, sibuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala min ajli, Allah melihat kepada hamba-hambanya di hari Arafah. Orang-orang yang safar haji ini, wukuf di Arafah, rambutnya kusut, diterpa angin, tubuhnya berdebu. Tentunya apalagi di zaman dulu. Di zaman sekarang saya kurang tahu. Nah, gimana di Padang Arafah? Lo dulu. Nah, sepanjang perjalanan menuju Arafah, tentunya angin, debu, nempel di badan. Allah berfirman, datangkan kepadaku sya'than, orang yang kusut rambutnya itu, wa ghabaran, dan berdebu. Yakni orang yang karena sibuknya dengan manasiknya di safar hajinya, wukufnya di Arafah, Allah katakan datangkan kepadaku, minta apa yang dia minta, aku akan beri. Nah, ini termasuk sebab-sebab terijabainya doa. Ia tidak peduli penampilan karena sibuk dengan safar ibadahnya. Al-thalithah, yang ketiga, annahu yamudu yadaihi ila sama, dia menengadahkan, menjulurkan tangannya ke langit ketika doa, mengangkat tangan. Wa mudul yadain ila sama min asbabil ijabah, mengangkat tangan ketika doa itu termasuk sebab terijabahinya doa. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi ayyaruddahuma safra. Allah subhanahu wa ta'ala malu jikalau terhadap hambanya ketika hambanya mengangkat kedua tangannya meminta kepadanya, kemudian Allah kembalikan tangan tadi dalam keadaan hampa, tidak membawa hasil. Sebagaimana di dalam hadis dari Salman Al-Farisi, diriwayatkan Tirmidzi dan disahihkan Syalbani dalam Sahihul Jami'. Inna Allah Ta'ala hayyun karim idza rafa rajul ilayhi yadayhi ayaruddahuma safra. Allah Maha Mulia, Allah malu ketika hambanya mengangkat kedua tangannya, Allah kembalikan tangan tadi dalam keadaan hampa. Mengangkat tangan dia. Kemudian yang keempat, sifat keempat yang ada pada orang ini, doa-uhu ya, berdoanya dia kepada Allah sambil berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Wahada tawasul ilallahi birububiyatihi. Ini menggunakan rububiyahnya Allah sebagai sarana untuk berdoa. Wa huwa min asbabil ijabah. Ini juga sebab terijabainya doa kita. Maka kita banyak, Rabbi ighfirli wali walidayya. Panggil nama Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pakai kata Rabb. Ini sebab terijabainya doa. Rabbana ighfir lana dan lain sebagainya. Lakinnahu latujabu da'watuh. Tapi tidak diijabahi doanya. Udah orang ini ibadahnya mentok pol. Doa sudah. Safar lagi, haji lagi. Tapi tidak perhatian di dalam dari mana rezekinya dia dapat. Apa yang dia makan dengan cara yang bagaimana. Hajinya sia-sia. Doanya tidak terkabul. Nah, barakallahu fikum. Maka hati-hati di dalam makanan yang kita makan. Tidak diijabahi doanya. Li'ana mat'amahu haram. Malbasahu haram. Hudiya bil haram. Karena makanannya haram. Pakaiannya haram. Hidupnya dengan barang yang haram. Usaha yang haram. Fasta'id. Na'am fastaba'id Nabi sallallahu alaihi wasallam antujaba da'wata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sangat jauh, menganggap terlalu jauh untuk diijabahi doanya. Dalam keadaan Nabi bersabda, fa ana yustajabu lidzalik. Bagaimana bisa doanya diijabahi karena yang demikian itu. Maka barakallahu fikum. Ini menjadi renungan kita. Kita tidak seperti slogan orang-orang yang punya slogan yang penting bisa bertahan hidup. Sehingga tidak memikirkan dengan apa dia bertahan hidup. Ya apa adanya. Atau slogan-slogan yang sekarang muncul. Yang halal, yang haram saja. Hamilnya kayak gini. Susahnya kayak gini. Apalagi yang haram. Apalagi yang halal. Haram saja sudah sulit ya. Haram saja persaingannya keras. Panting tulang. Peras keringat. Nah. Apalagi yang halal. Dapat saja sudah nyogok. Belum lagi. Ketika nerima. Ada sunatan ini, sunatan itu. Kalau enggak tajam culanya, bagaimana bisa pulih? Nah, sudah seperti itu. Artinya harus gigih. Mengawali dari suatu yang haram. Menjalaninya dengan perkara yang haram. Apakah tidak takut mati dalam keadaan di perutnya terisi apa-apa yang haram? Enggak, dan ajal datang sewaktu-waktu. Masih bertahan hidup. Ya sudah ajal tiba, enggak bisa bertahan hidup. Al-muhim, yustafad min hadal hadis wawaid. Bisa diambil dari hadis ini beberapa faedah. Minha, di antaranya yang pertama, wasfullah ta'ala bitayyib dhatan wa sifatin wa af'alan. Sifatan kepada Allah Ta'ala bahwasanya Allah tayyib. Suci, bersih dari berbagai kekurangan dan aib. Dhatnya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, tanzihullah ta'ala an kulli naqsin. Hadis mensucikan Allah dari berbagai kekurangan. Yang ketiga, anna minal a'mal ma yaqbaluhu wa minha ma la yaqbaluh. Bahwasanya dari amalan-amalan yang diperbuat manusia, ada amalan yang diterima Allah dan ada amalan yang tidak diterima oleh Allah. Maka bagaimana seorang bisa mengatakan yang penting beramal, insya Allah Allah terima? Siapa yang ngomong? Kita tahu kisahnya putra, dua putra anak Adam, Qabil dan apa? Habil. Nah, ada yang kurbannya kepada Allah diterima, ada yang ditolak, menimbulkan hasad iri sampai membunuh saudaranya. Jadi siapa bilang yang penting kamu punya amalan, yang penting kamu beramal, yang penting kamu pasti diterima oleh Allah? Innallaha tayyib la yaqbal illa tayyib. Dan kita lihat kisah tadi, dua putra Adam yang memberi yang jelek-jelek untuk Allah, ya tidak diterima. Memberi yang bagus-bagus untuk Allah, ya diterima. Ini pelajaran. Siapa bilang yang penting beramal? Maka Allah pun berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, ada yang mati, ada yang lahir. Diberi waktu, kesempatan antara hidup kita sampai mati kita, mulai dari lahir kita sampai mati kita nanti, diberi waktu untuk ditempa kita dengan ujian-ujian dari Allah, untuk siapa di antara kita yang paling bagus amalannya. Karena amalan yang bagus tadi yang diterima. Bukan liyabluwakum ayyukum aksara amala, yang paling banyak amalannya di antara kalian, bukan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalannya di antara kalian. Karena Allah hanya menerima amalan-amalan yang terbagus. Imam Fudail ibn Iyad menjelaskan yang terbagus amalannya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling bagus amalannya itu yang paling ikhlas di dalam beramal dan paling benar di dalam amalannya. Fudail ibn Iyad jelaskan yang paling ikhlas amalan tadi benar-benar hanya untuk Allah. Yang paling benar amalan tadi mencocoki tuntunan Shodiqul Masduq, Rasul yang benar, suri teladan yang benar. Jadi yang ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW, itu amalan yang bagus. Maka dari itu, amalan manusia dari hadis ini ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Poin yang keempat, faedah yang keempat, Allah Ta'ala amara ibadahur rusul wal mursal ilaihim wa mursil ilaihim ayyakulu minatayyibat wa ayyaskurullah subhanahu wa ta'ala. Yakni Allah Ta'ala memerintah hamba-hambanya, baik yang Rasul maupun yang Rasul itu diutus kepada mereka, yakni umat ini, agar supaya makan makanan yang baik dan agar supaya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu menggunakan apa yang Allah karuniakan untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak digunakan untuk maksiat kepadanya. Poin yang kelima, anna syukra wal amal salih. Syukur itu adalah amal salih. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayuhar rusul, kulu minat tayyibat wa malu saliha. Wa qala lil mu'minin, kulu min tayyibatin ma razaqnakum waskuru lillah. Kepada para rasul Allah katakan, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan beramal soleh. Kepada orang-orang yang beriman Allah katakan, makanlah dari makanan yang baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah. Kepada rasul, wa malu solihan. Kepada para orang yang beriman, waskuru lillah. Maka ini perintah yang satu. Artinya, syukur kepada Allah itu adalah amal soleh. Karena baik Rasul maupun yang diutus Rasul kepada mereka, yakni umat ini, sama-sama diperintah dengan satu perintah. Makan makanan yang baik dan bersyukur. Dengan apa? Menggunakan apa yang Allah karuniakan untuk beramal soleh. Kemudian yang keenam, ana min syarti ijabati du'a ijtinab aklil haram. Likauli Nabi sallallahu alaihi wasallam filadhi mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram anna yustajab lidhalik. Bahwasannya termasuk dari syarat terkabulnya doa menjauhi makanan yang haram, memakan makan yang haram. Dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang makanannya haram, pakaiannya haram, dan disuapi dengan makanan yang haram. Dari mana terkabul doanya karena itu semua. Wa minha diantara syarat ataupun sebab, ay min asbabi ijabah, dari faedah hadis ini adalah bahwasanya termasuk sebab-sebab ijabati doa, terkabulnya doa, kaunul insan fi safar, keadaan orang yang sedang berpergian. Yang kedelapan, wa minha dari faedah hadis ini, ay min asbabi ijabati doa raf'ul yadain ilallah, termasuk dari ijabah doa yakni mengangkat kedua tangan kepada Allah ketika doa. Perlu diingatkan bahwasannya dari hadis ini, maka asal di dalam doa boleh mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan adalah merupakan salah satu sebab dari mustajabnya doa. Namun perlu kita perhatikan, di dalam doa-doa yang Nabi SAW tidak mengangkat tangan, maka kita juga tidak mengangkat tangan. Seperti di zikir-zikir ba'da sholat fardu. Kenapa kok gak ada mengangkat tangan Nabi sholat fardu? Nabi tidak lakukan itu. Maka kita harus perhatian. Ini ibadah kita lakukan yang terbaik. Apa yang baik bukan menurut kita masing-masing. Yang baik itu yang berasal dari suri tola dan yang baik. Kita harus sadari itu. Di mana dari amalan kita yang terbaik? Yang terbaik adalah yang berasal dari contoh yang baik. Nah, kalau kita ngarang sendiri, kita siapa? Kita, maaf-maaf, di mata keluarga kita itu banyak kurangnya. Sifat-sifat kurang kita banyak, mereka tahu. Maka kita bukan contoh yang baik. Apa yang kita lakukan dari diri kita bukan yang terbaik. Maka yang terbaik adalah dari manusia terbaik. Bimbingan dari manusia terbaik. Kita tidak panjang lebar terkait mengangkat tangan ketika doa. Yang intinya, garis besarnya, asal dari berdoa itu mengangkat tangan. Dan kita tidak mengangkat tangan di tempat-tempat doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Kemudian yang kesembilan, wa minha, dan diantara faedah hadis, ay min asbabi ijabati doa at-tawasul ilallah bi rububiyyatih li annaha hiyallati bihal khalq wa tadbir. Ya, ini termasuk sebab-sebab terijabainya doa, terkabulnya doa. Tawasul, menjadikan sarana di dalam doa untuk berdoa kepada Allah dengan rububiyahnya Allah. Karena rububiyah adalah, dengan rububiyah Allah inilah Allah menciptakan manusia dan mengatur alam semesta. Apa yang kita minta adalah apa yang Allah atur untuk diri kita, orang-orang terdekat kita, dan lain sebagainya. Maka kita pun menyesuaikan doanya dengan yang paling sesuai. Yakni, ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian, yang selanjutnya, anna rusul mukallafun bil ibadat, kama anal mu'minin mukallafun bidalik. Para rasul pun itu diberi beban kewajiban ibadah-ibadah. Sebagaimana orang-orang yang beriman diperintahkan, dibebani untuk itu semua. Maka dari sini kita tahu siapa manusia yang paling tinggi tingkatannya. Rasul. Itu pun masih diberi kewajiban ibadah. Maka kita pun tahu batilnya orang yang mengaku telah sampai ke derajat tertentu, tingkatan tertentu, makrifat atau hakikat, sehingga tidak lagi dibebani beban syariat. Sudah tidak perlu sholat lagi. Sholatnya sholat batin, bukan sholat lahir. Syariatnya syariat batin, bukan syariat zahir. Sehingga sudah tidak sholat lagi. Kenapa? Sudah makrifat. Sholat saya di kamar, jasad saya tidur, hakikat saya terbang ke Masjidil Haram. Kiai, kok malah turu? Ini hari Jumat. Kiai, turu jasadnya, batinnya terbang. Jumatan ke Saudi. Santri zaman dulu, iya saja, tidak tahu perbedaan waktu antara Saudi dan Indonesia. Hari-hari berangkat ketika Indonesia Jumatan, di sana belum Jumatan, masih pagi. Terus Jumatan di mana? Masjidil Haram, sama siapa? Yang ada orang baca Quran, sholat duha di sana. Terus pulangnya juga pulang. Ketika ditanya santrinya, sinten ingkang khotbah kiai? Aku. Dia, masya Allah, orang Indonesia khotbah pakai bahasa apa kiai khotbahnya? Bahasa wali. Maka ini jelas kebohongan besar. Karena sampai derajat rasul pun tetap punya kewajiban ibadah. Bahkan di akhir hayat Nabi SAW dalam keadaan sakit masih datang berjamaah, tidak kuat berdiri, akhirnya beliau duduk di samping Abu Bakar. Bukan cuma tetap sholat, berjamaah lagi, sakit lagi, punya udur sebetulnya untuk tidak berangkat, tidak kuat berdiri, duduk beliau. Masya Allah. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa si kiai marifat hakikat tadi di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, orang yang akalnya sehat, belajar, pasti janggal dengan perbuatan yang seperti itu. Mestinya wali Allah itu semakin taat kepada Allah, semakin luar biasa amalannya kepada Allah. Ini malah praying. Ayyadubillahi min dalik. Yang ke-11, wujubu syukri lillah ala na'amihi liqaulihi ta'ala waskuru lillah. Wajibnya bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya berdasarkan firman Allah Ta'ala, syukurlah kepada Allah. Yang terakhir, annahu yambaghi alal insan ayaf alal asbab allati yahsulu biha matlubah wa yatajannib al asbab allati yamtani'u biha matlubah. Sepantasnya bagi seseorang untuk mengerjakan sebab-sebab yang dengan sebab tadi terrealisasi, terwujud apa yang dia cari, dan menjauhi sebab-sebab yang menjadi penghalang dari apa yang dia cari. Di antara berupaya agar supaya yakni terrealisasi, terwujud apa yang dia pinta dari Allah terkabul, ya dia berdoa. Dia bersungguh-sungguh dalam berdoa, mencari waktu-waktu mustajabah, menggunakan tawasul dengan asma'ul husna, dengan rububiyah Allah, menengadahkan tangan di waktu-waktu terkabulnya doa, waktu safar, antara adzan dan iqamah, itu waktu terijabainya doa. Jadi ketika muadzin adzan, kita datang ke masjid, sholat, masih nunggu imam, kita doa. Itu waktu terkabulnya doa. Dan di waktu ba'dal asr, menjelang tenggelamnya matahari, hari Jum'ah, doa kita. Demikian pula di sepertiga malam akhir, doa kita. Ini upaya kita mengerjakan sebab. Setelah itu, koreksi diri kita. Dan jauhi perkara-perkara yang menjadi terhalangnya doa. Di antaranya makanan yang haram. Dan juga perbuatan-perbuatan dosa. Nah, tazkiyah nufusina, banyak istighfar, banyak muhasabah, perbaiki diri. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Dengan ini pula selesai hadis yang ke-10. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan hadis yang ke-11 di pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.